بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah, pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah tentang ciri-ciri khas serta perbuatan-perbuatan Ahlul Jahiliyah, yang mana saat ini kita akan membahas permasalahan ke-93 yang diberi judul At-Ta'assub Al-Mamqut, tindakan fanatisme yang tercela. Tindakan fanatisme yang tercela. Al-Mas'alah As-Sa'isabat-Tis'un, masalah ke-93, berkata Syekh Muhammad Abdul-Wahhab rahimahullahu ta'ala, Anna ta'asubul insan li ta'ifatihi alal haqqi wal batil amrun la budda minhu indahum. Fadakar Allah fihi ma dakar. Bahwasanya at-ta'assub al-mamqut, ya, tindakan atau at-ta'assub al-insan li ta'ifatihi, tindakan seorang ta'assub atau tindakan ia fanatik terhadap kelompoknya, alal haqqi wal batil, baik saat ia berada dalam kebenaran ataupun dalam kebatilan, yaitu baik ia mengetahui kelompoknya berada di atas kebenaran atau di atas kebatilan, ya, ia tetap akan membelanya, ya. Yang penting saya bersama kelompok saya, baik kelompok saya sedang melakukan kezaliman ataupun dalam keadaan dizalimi, ya. Amrun la budda minhu indahum. Ini adalah suatu hal yang pasti pada mereka. Ta'assub pada kelompoknya, kepada kabilahnya, kepada golongannya dan sukunya, ya. Pada hal-hal yang tercela, ta'assub yang sampai dalam keadaan seperti ini, baik benar atau salah, pokoknya saya bersama mereka. Ini adalah bentuk ta'assub yang tercela. Fadzakar Allah fihi ma dzakar. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tentangnya apa-apa yang telah Allah sebutkan. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dalam syarahnya, al-ta'assub al-madhmum huwa istimrar 'ala al-batil ma'al ilmi bi butlanihi. At-ta'assub, fanatik yang tercela adalah, ya, al-istimrar 'ala al-batil ma'al ilmi bi butlanihi. Terus menerus atau membiarkan diri berada di atas kebatilan, ma'al ilmi bi butlanihi, padahal ia telah mengetahui, ya, kebatilan hal tersebut. Ia telah mengetahui apa yang ia ikuti adalah suatu hal yang salah, namun tetap ia membelanya dan berfanatik terhadapnya. Fanatik buta, ya, yang mana ia tidak peduli benar salah, pokoknya saya bersamanya, ya. Fanatik atau bahasa bagusnya, ya, loyalitas tanpa syarat, ya. Mau salah, mau benar, saya tetap akan bersamanya, ya. Ini adalah suatu hal yang tercela, ya. Takabburan wa inadan wa nusratan li syakhsi aw li qabilatin ala haqqin aw batin. Mereka melakukannya karena takabbur, ya, karena sombong, wa inadan, ya. Wa nusratan wa inadan, takabburan wa inadan, karena kesombongan, wa nusratan li syakhsin aw li qabilatin ala haqqin aw batil, dan juga, ya, menolong seorang atau kabilah baik di atas kebenaran atau di atas kebatilan, ya, di mana ia terlalu sombong untuk memindahkan diri atau mengakui bahwasanya ia mengikuti kesalahan. Maka meskipun salah, terabas terus, lakukan terus, Bela terus. Kenapa? Karena sudah ya, karena ia tidak mau, kesombongannya membuat ia tidak mau mengakui kesalahannya. Sehingga ia melakukan tindakan fanatik buta. Ya, fanatik buta. Wa hadza min umuril jahiliyah, maka ini adalah termasuk dari perkara jahiliyah. Sedangkan orang mukmin harus ya beralih kepada kebenaran kapan ia mendapatkannya. Ya, tidak boleh bagi ia tetap berada di atas kesalahan ketika ia mengetahui hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Ya, tidak boleh ia tetap berada di atas kesalahan ketika ia mengetahui bahwasanya itu bukan suatu hal yang pantas diikuti. Tidak boleh fanatik dalam hal-hal yang tercela seperti ini. Yaqulu sya'iruhum, ya, seorang penyair di kalangan mereka bahkan berkata, ma ana illa min ghaziyatin in ghawat ghaitu wa in tarshudu ghaziyatun arshudu. Kata penyair mereka, salah seorang penyair di antara mereka berkata, ma ana illa min ghaziyah, ya, tidaklah aku kecuali seorang dari kaum ghaziyah. In ghawat ghawaitu, kalau mereka melenceng, saya juga melenceng. Wa in tarshudu ghaziyah arshudu, akan tapi jikalau mereka lurus, maka saya juga akan lurus. Ya, maka saya juga akan lurus. Artinya, ya, saya memiliki loyalitas tanpa syarat dengan mereka. Keterikatan penuh. Ya, mereka mau melenceng, saya melenceng. Kalau mereka lurus, saya lurus. Ya, ini salah satu bentuk atau salah satu ya tindakan bukti bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan ta'assub al-mamqut, fanatik yang tercela, fanatik buta terhadap suatu kelompok, kabilah ataupun suatu orang. Ya, yang mengatakan ini adalah seorang disebut dengan Duraid bin Simmah. Ya, ini termasuk dari syair-syairnya. Ya, ia termasuk yang mana pada syair ini ia menyebutkan tentang ya keterikatannya dengan kaumnya secara penuh, ya, tanpa adanya ya tidak melihat apakah itu berada di kebenaran atau kesalahan. Ya, orangnya Al-Duraid bin mengatakan Al-Duraid bin Simmah Al-Jushami, ya, termasuk dari pemuka Bani Jusyam, ya, termasuk dari para masuk dari ahli syair dan juga seorang ya yang terkenal dengan keberaniannya. Ya, ia belum pernah bahkan disebutkan bahwasanya ia belum pernah dikalahkan dalam perang apapun, ya. Kemudian ketika datang Islam diajarkan kepada ia untuk agar tidak fanatik secara buta kepada kaumnya, melihat kepada kebenaran, ya, tidak mengikuti secara total kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi ia ya tidak menerima hal ini hingga ia mati dalam keadaan kafir, ya, pada saat perang Hunain, ya. Mati dalam keadaan kafir pada saat perang Hunain. Ya, pada saat itu sebenarnya ia sudah tua, dibawa ke dalam keadaan perang itu sudah tua, ya. Bukan lagi pemuda yang masih atau seorang prajurit yang ya bertempur lagi. Ya, ketika itu hanya diajak karena ia seorang yang tua agar diambil pendapatnya, dilihat kepada ya pilihan-pilihannya. Akan tapi ya ia tidak mau masuk Islam dan masih dalam keadaan kafir. Fa'adullah ta'ala fi dzalik, berkata surah Fa'adullah ta'ala lanjutnya, Fa'adullah ta'ala fi dzalik min qawlihi wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang hal ini firman Allah taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah permusuhan dan kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keadilan itu harus dilakukan kepada setiap orang, bahkan kepada seorang yang kita benci. Ya, seorang yang sangat kita benci namun ia datang mengajak membawa kebenaran, maka harus diterima. Maka harus diterima. Demikian pula ketika kita menghakimi seorang, ya, meskipun ia adalah seorang yang kita benci, harus kita berlaku adil terhadapnya. Perbuatan kita terhadap seorang yang kita benci haruslah adil, ya. Jangan karena kebencian kita kita condong, ya, hingga menzalimi ia, ya. Tidak ada seperti ini, ya. Bahkan dalam Islam, Islam datang membawa keadilan, membawa keadilan bahkan terhadap musuh sekalipun. Bahkan terhadap musuh sekalipun. Oleh karena itu dalam Islam dilarang mengkhianati, ya, musuh dengan artian berjanji kepada mereka, membuat perjanjian lalu, ya, mengkhianati perjanjian tersebut dan menyerang mereka tanpa, ya, tanpa ada pemberitahuan. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Ini terhadap musuh. Apalagi terhadap sesama muslim. Tentu jauh lebih buruk lagi tindakan berkhianat kepada mereka. Tentu lebih jauh lagi tindakan berkhianat kepada mereka dan tidak adil kepada mereka. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala di sini janganlah tindakan, ya, kebencian kalian buat kalian tidak adil, karena biasanya kalau orang kita dalam keadaan benci kepada seorang susah untuk berlaku adil kepadanya. Susah untuk berlaku adil kepadanya. Kita condong membela diri, ya. Ketika kita melihat ia, kita melihat kesalahan-kesalahan ia kepada kita sehingga kita pun tidak berlaku adil terhadapnya. Tetapi Allah Ta'ala mengingatkan kita dari hal ini, jangan berbuat seperti itu. Kan tapi tetaplah berlaku adil, ya, baik terhadap dirinya maupun terhadap diri kita sendiri. Artinya kalau misalnya orang tersebut datang membawa kebenaran, mengingatkan kita dengan kebenaran, selama itu adalah sebuah kebenaran, maka kita harus terima meskipun dia adalah seorang yang kita benci. Aila yahmilakum bughdu qaumin ala alla ta'dilu fi haqqihim walau kanu a'da'akum. Yaitu janganlah, ya, tindakan kalian membenci suatu kaum membawa kalian untuk tidak berlaku adil fi haqqihim. Tidak berlaku adil pada hak mereka. Ya, tidak berlaku adil pada hak mereka. Walau kanu a'da'akum. Walaupun mereka adalah para musuh kalian. Walaupun mereka adalah para musuh kalian, tetap harus berlaku adil. Fal 'adlu matlubun ma'al asdiqa' wa ma'al a'da. Maka keadilan adalah suatu hal yang harus baik bersama teman juga bersama lawan, ya, juga bersama lawan. Maka hendaknya kita memperhatikan ketika kita berlaku terhadap orang lain, apakah itu suatu hal yang benar atau tidak, ya. Suatu hal yang salah misalnya mengingkari kemungkaran, ya, mengingkari kemungkaran. Cara mengingkari kemungkaran, jikalau itu salah, maka salah dilakukan terhadap siapapun. Ya. Jangan sampai kita merasa, ya, ketika orang mengingkari kemungkaran kita dengan cara yang salah, kita tegur, kamu tidak boleh mengingkari kemungkaran saya dengan cara ini cara yang salah. Akan tapi kita melakukan hal yang sama terhadap lawan kita. Ini tidak boleh seperti ini. Ini tidak berlaku adil terhadap orang yang kita tidak sukai. Ya. Maka tindakan mengingkari kemungkaran haruslah dilakukan dengan cara yang benar. Baik orang lain terhadap kita maupun kita terhadap orang lain. Ya, maupun kita terhadap orang lain. Sebagian orang terkadang, ya, sebagian dari kita terkadang, ya, melakukan kesalahan dalam hal ini. Sehingga ada seperti standar gandanya, ya. Kalau orang lain melakukan tersebut kepada kita, maka dia bersalah. Akan tapi kita melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Ya. Tidak boleh seperti ini, tindakan tidak berlaku adil. Ini ada tindakan tidak berlaku adil. Oleh karena itu keadilan itu bukan hal yang gampang, ya. Keadilan itu bukan hal yang gampang. Dan keadilan itu bukan hanya hal yang dituntut dari seorang hakim saja. Tidak. Setiap kita dituntut untuk berlaku adil. Dan keadilan bukan suatu hal yang gampang. Suatu hal yang harus kita perjuangkan pada diri kita sendiri agar selalu berlaku adil kepada setiap orang. Meskipun itu orang yang kita tidak sukai. Maka keadilan ada suatu hal yang wajib baik bersama teman maupun bersama lawan. Qala ta'ala fa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan jikalau kalian berkata maka berlakulah adil walaupun terhadap karib kerabat. Ya. Fala tahmilkal qaraba ala annaka takhif ma'a qaribika. Bal in kana mukhti'an tughayyir khata'ahu wa la tutabi'hu bal tansahuhu. Maka janganlah kedekatan seorang, ya, kekerabatan membawa ia menjadi ringan serta lebih, ya, tidak adil terhadap kerabatnya. Artinya kalau orang lain dia mengingkarinya dengan keras karena kerabatnya, dia ingkarinya ya ringan aja atau bahkan tidak dia ingkari. Kalau orang lain misalnya ya di suatu tempat, misalnya di tempat pendidikan, kalau anak orang lain ya dihukum dengan keras, kalau anak gurunya ya sedikit ajalah ya. Kalau anak-anak orang lain atau anak-anak orang yang ya bisa dibilang bayar SPP-nya aja ngutang gitu kan, hukumannya wah keras benar. Tapi kalau yang bayar SPP-nya sekaligus untuk 1 tahun atau bahkan ya donatur, ya dikasih hukumannya cuma nasihat aja. Ini tidak adil seperti ini ya, ini tidak adil seperti ini ya, tidak boleh seperti ini ya. Karib kerabat tidak menyebabkan seorang boleh ringan kepada sebagian kerabatnya ya, menjadi lebih ringan dalam hal hukum terhadap sebagian kerabatnya, kan, tapi hendaknya seorang melakukan segalanya dengan adil ya, melakukan segalanya dengan adil. Bal in kana mukhti'an tughayyir khata'ahu wa la tutabi'hu bal tansahuhu. Bahkan jikalau kerabat sendiri itu melakukan kesalahan, maka ya kamu ubah kesalahannya, jangan kamu ikuti dan bahkan kamu nasihati. Termasuk misalnya ya, ya karib kerabatnya melakukan kesalahan ya, maka tetap harus dinasihati, bukan karena karib kerabatnya yang melakukan ia jadi tidak melakukannya. Laa qultu fa'dilu walau kana la qurba wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina, jadilah kalian sebagai orang-orang yang menegakkan ya keadilan. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Syuhada alillah, ya, menjadi saksi karena Allah. Walau ala anfusikum, bahkan jikalau itu terhadap diri kalian sendiri. Awil walidaini wal aqrabin, terhadap orang tua atau karib kerabat. Iyakun ghaniyan aw faqirat, ya, jika ia yaitu orang yang terdakwa itu kaya atau miskin, fallah aula bihima, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu kebaikan tentangnya. Fala tattabi'il hawa an ta'dilu, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu ketika ingin menyimpang ya, karena atau bahkan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keadilan, dari kebenaran. Wa in tatlu aw tu'ridu fa innallaha فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Dan jika kalian mutar balikkan atau enggan disaksi, maka ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Maka seorang jangan sampai ya tindakan-tindakannya tidak mencerminkan keadilan terhadap dirinya sendiri ya. Jika ia tidak mampu misalnya karena ia ada merasa keberatan ya. Misalnya karena ia merasa keberatan jikalau harus menghukum saudaranya sendiri atau keluarganya sendiri, maka serahkan itu kepada orang lain agar orang lain bisa berlaku adil terhadap orang tersebut ya. Jika seorang tidak mampu misalnya ya anak saudaranya sendiri ya, atau masih keponakannya yang melakukan kesalahan, tidak mampu ia ya menghukumnya sebagai seorang pendidik misalnya, maka serahkan hal tersebut kepada orang yang mampu untuk menghukumnya sehingga berlaku adil ya, sehingga berlaku adil. Kemudian kata Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wal fal wajib alal insan al adlu ma'a nafsihi, maka yang wajib atas seorang adalah berlaku adil ma'a nafsihi wa ma'a qaribihi wa ma'a sadiqihi wa ma'a aduwihi. Yang wajib bagi seorang adalah berlaku adil bersama dirinya, wa ma'a qaribihi, bersama karib kerabatnya, wa ma'a shodiqihi wa ma'a aduwihi, bersama teman maupun bersama lawannya. Ya, tidak ada perasaan pribadi ketika menghukumi seorang. Ya, ketika menghukum seorang tidak ada perasaan pribadi. Ketika meninjau kebenaran juga seperti itu, tidak ada perasaan pribadi. Ya, karena ini dari orang yang dekat darinya maka ia terima meskipun suatu hal yang salah. Karena ini dari musuhnya maka ia tolak meskipun suatu hal benar. Tidak boleh seperti ini. Ya, la tahmiluhu adawatu ahadin ayyazimahu aw yajuru alaihi, janganlah kebencian ia, permusuhan ia terhadap seorang membawa ia untuk berbuat zalim padanya atau berlaku tidak adil kepadanya, atau minimal ya lebih memfavoritkan lawannya. Tidak boleh seperti ini. Hadza huwa sya'nul muslim, inilah yang harus dilakukan oleh muslim. La yahmilu hubbu ahadin ay yakhifa ma'ahu, kecintaan pada seorang tidak membawa ia untuk menjadi ringan terhadapnya. Wa ma'al jahil fa hum yata'assabuna liqaumi, adapun al jahiliyah maka mereka ta'assub terhadap kaum mereka. Walau kana qaumuhum zalimina, ya, walaupun kaum mereka dalam keadaan zalim, walaupun kaum mereka dalam keadaan zalim, bagi mereka lebih mending jadi orang yang salah dibandingkan jadi orang yang tidak setia. Ya, lebih mending jadi orang yang salah dibanding jadi orang yang tidak setia. Saya akan tetap akan setia meskipun salah. Ya, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Kesetiaan mutlak, ya, loyalitas yang total hanya dilakukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena tidak akan salah. Karena tidak akan salah. Adapun kepada selainnya, manusia selainnya yang ada kemungkinan salah, maka tidak ada kesetiaan, loyalitas secara mutlak. Akan tapi loyalitas dibangun di atas kebenaran yang ia ketahui. Apakah orang benar atau tidak? Kalau ia tahu orang itu benar, boleh ia membelanya. Kalau ia tahu orang tersebut salah, maka tidak boleh bagi ia untuk ya membelanya. Fa'amru wa ta'ala, fa'amru wa jalla wa ala bimukhalafatihim. Maka Allah Jalla wa ala merintahkan kita untuk menyelisih mereka. Wa anna qulal haqqa walau ala anfusina, dan hendaknya kita ya mengatakan kebenaran walaupun terhadap diri-diri kita. Wa ala aqaribina, terhadap karib kerabat kita. Wa ala asdiqaina wa ala adaina, terhadap kawan-kawan ataupun lawan-lawan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu dalam keadaan ia berbuat zalim ataupun ia sedang dizalimi. Perhatikan ya, ada mana dari ini? Jangan diterima buat-buat seperti ini. Tolong, pokoknya kalau temanmu saudaramu lagi berbuat zalim, tolong. Apa maknanya? Bukan artinya tolong terus bantu ia untuk melakukan kesalahan, bukan. Perhatikan. Qalu, maka para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, nansuruhu idza kana mazluman, kita akan menolongnya ketika ia dizalimi, ketika ia dianiaya, jelas kita tolong, kita kembalikan haknya. Ini faham kita. Faqala nansuruhu idza kana zaliman, bagaimana caranya kita menolong ketika ia melakukan kezaliman? Para sahabat faham bahwasanya orang yang zalim tidak ditolong. Ya, tidak ditolong dengan arti diterus biarkan dan dibantu kezalimannya, bukan. Apa caranya? Qala tamnauhu anil zulmi fadzalika nasru. Kata Rasulullah SAW, halangi ia dari berbuat kezaliman, maka itu adalah tindakan kamu menolongnya. Ya, kamu menolong orang yang melakukan kezaliman dengan cara menghalangi. Kenapa? Karena dengan menghalangi ini kamu menyelamatkan ia dari perbuatan dosa, menyelamatkan ia dari tindakan menzalimi orang lain, menyelamatkan ia dari mendapat dosa karena menganiaya orang lain. Maka inilah tindakan cara menolongnya. Bukan dengan ya dibela dan bahkan ya dilancarkan kezalimannya, bukan. Fanasru antamnahum minadh-dhulmi, maka tindakan menolongnya adalah dengan cara kamu menghalangi ia dari perbuatan zalim tersebut, ya, menghalangi ia dari perbuatan zalim tersebut. Walakin sanasru antusa'idahu 'al-dhulmi, bukan cara menolongnya dengan membela ia pada kezalimannya. Fahadha khizlan lahu, maka ini adalah tindakan menipunya. Ya. Jadi kalau seorang melakukan zaliman lalu kita bela, kita panasin, kita lancarkan perbuatan zalimnya, bukan kita halangi, ini sebenarnya tindakan menipu. Kita tahu bahwasanya ia melakukan kesalahan dan bahwasanya ia akan mendapat dosa karenanya dan bahwasanya ia akan diazab karenanya, tapi kita terus-terusin. Kita biarkan saja dia, kita malah kita bela dia. Ini menyebabkan ia semakin jatuh ke dalam kezalimannya. Maka jika kita melihat seorang saudara kita dizalimi, ya, melakukan kezaliman, kita berusaha untuk menghalangi ia dari kezalimannya dengan cara tentunya yang disyariatkan, ya. Dengan cara yang disyariatkan, menasihati, ya, kalau tidak bisa dinasihati, cari orang yang bisa menasihatinya, ya, dan cara-cara tahap-tahapan yang diperintahkan oleh syariat. Tadi kan pembahasan dalam hal ini sebenarnya kita bahas dalam masalah ta'assub, fanatik yang ya, fanatik yang tercela. Akan tapi yang isinya pembahasan tadi syarahnya rata-rata masalah keadilan-keadilan semuanya, ya. Sebab ya, salah satu asal penyebab ta'assub, penyebab fanatik yang buta adalah karena ia tidak melakukan adil terhadap diri sendiri. Tidak adil terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Artinya ia tidak berlaku adil dalam melihat ya suatu perkara. Ya, tidak berlaku adil dalam melihat suatu perkara. Ketika terjadi perselisihan antara seorang dengan orang lain, ya, ia hanya antara kabilahnya dengan orang lain, ia hanya melihat dari sisi pandang kabilahnya saja. Tidak mau melihat dari sisi pandang yang lainnya. Ya, maka ia serta-merta pokoknya kabilahnya benar. Pokoknya kabilahnya benar, ya. Maka tindakan ta'assub yang al-mamqut adalah buah dari ketidakadilan terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Seorang yang adil terhadap dirinya dan kepada orang lain tidak akan ada padanya ta'assub yang terlarang, ya. Tadi kita sebutkan juga bahwasanya ta'assub loyalitas yang mutlak, loyalitas tanpa syarat tidak bisa diberikan oleh seorang muslim kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak akan salah. Tidak ada pada mereka kesalahan, ya, tidak ada pada Allah Ta'ala dan Rasulnya kesalahan. Oleh karena itu, ya, kita boleh berloyalitas secara mutlak terhadap mereka. Kemudian, apakah seorang bermazhab atau mengikuti pendapat seorang ulama disebut ta'assub? Tidak. Tidak disebut ta'assub. Ya, selama ia masih meyakini bahwasanya bisa jadi kebenaran ada pada yang lainnya. Bisa jadi kebenaran ada pada yang lainnya. Ya. Misalnya seorang bermazhab dengan mazhab-mazhab yang ada, ia seorang Syafi'i misalnya. Ya, ia seorang Syafi'i. Maka tidak boleh baginya untuk meyakini bahwasanya hanya mazhab Syafi'i yang benar, selainnya salah. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini karena ulama telah atau kaum umat telah menerima 4 mazhab dan juga bahwasanya setiap orang pasti ada kesalahan padanya. Maka ia tidak bisa memutlakkan bahwasanya selain mazhabnya adalah hal yang salah. Akan tapi boleh baginya hanya mengikuti mazhabnya. Boleh baginya demikian. Saya tidak mengikuti kecuali mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena yang saya tahu, yang sampai kepada saya ilmunya adalah mazhab tersebut. Yang lain tidak sampai kepada saya ilmunya. Yang lain tidak sampai kepada saya ilmunya. Maka tindakan bermazhab atau mengikuti pendapat seorang ulama bukanlah tindakan ta'assub selama ia tidak, ya, dalam masalah fikih, selama ia tidak menjadikan kebenaran, ya, terbatas pada satu mazhab tertentu. Kalau sampai seperti ini, di mana ya pokoknya saya, ya, bahwasanya pokoknya kebenaran hanya ada pada mazhab tertentu, makanya ta'assub. Ya, hanya ada pada mazhab tertentu, makanya ta'assub. Akan tapi selama ia hanya mengikutinya tanpa membatasi kebenaran padanya, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Demikian pula, ya, ia bermazhab dalam keadaan ia juga meyakini jikalau ada suatu hal yang ia ketahui kesalahannya, ia akan meninggalkan. Ia ketahui kesalahannya, artinya kalau ia sampai kepada posisi di mana ia bisa menilai, ya, apakah pendapat itu benar atau salah, ya, kemudian ia tahu bahwa pendapat itu salah, maka itu harus ditinggalkan. Dan para ulama mazhab seperti ini, ya, para ulama mazhab seperti ini kalau kita melihat kitab-kitab mereka, ya, mereka kalau mereka tahu bahwa itu kesalahan, mereka akan kritik. Mereka akan kritik ini kurang tepat atau pendapat imam ini tidak tepat dalam hal ini, ada dalam buku-buku mereka, ya, ada dalam buku-buku mereka. Maka tindakan bermazhab bukanlah termasuk ta'assub. Bukanlah termasuk ta'assub. Jangan disalah artikan dalam hal ini. Jangan disalah artikan dalam hal ini. Ya. Karena sebagian orang yang ada sebagian pendapat yang bahkan terlalu keras terhadap tindakan bermazhab hingga mengatakan bahwa saya tindakan bermazhab adalah ta'asub pada golongan. Tidak demikian. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tetapi mazhab hanyalah jalan fikih yang ditempuh oleh seorang. Ya, jalan fikih yang ditempuh, pilihan-pilihan fikih yang ditempuh oleh seorang. Ya. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini. Karena waktunya tinggal sedikit sebelum Isya, sedangkan pembahasan berikutnya tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 8 menit. Wallahu ta'ala ala wa ala musallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.